السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memudahkan langkah kita menuju kepada majlis ilmu untuk kita mempelajari agama kita dalam rangka untuk diamalkan taqarruban ila Allah Azza wa Jalla, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga dengannya kita mendapatkan kebaikan yang banyak dan akan dimudahkan langkah kita menuju kepada al-jannah, menuju kepada surga Allah Azza wa Jalla. Sampai kapan kita menuntut ilmu? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Maka disebutkan pada para ulama bahwasanya kita menuntut ilmu sampai kita mengakhiri kehidupan kita sampai meninggal. Karena ilmu itu dibutuhkan setiap saat dan setiap waktu. Apalagi di masa-masa yang penuh dengan berbagai macam fitnah, berbagai macam fitnah-fitnah yang ada, wajib bagi kita untuk membentengi diri-diri kita dengan al-ilmu, dengan ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Sehingga tidak ada kata, saya telah belajar, telah cukup saya belajar, saya telah mempelajari ini dan itu cukup bagi saya. Nah, tidak seperti itu. Akan tetapi ilmu dibutuhkan terus sebagai bekal bagi kita semuanya. Selain sebagai amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla, hal itu juga akan menyelamatkan diri kita insyaAllah dari berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Ikhwanul Fiddin rahimani wa rahmatullah, pada kesempatan yang lalu kita telah menyelesaikan tentang hukum Zawjain kakak suami istri. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pada bab yang baru yang dikhususkan untuk wanita, untuk para wanita. Bab tersebut adalah ghairatun nisa, ghairah. Ghairah adalah kecemburuan. Kecemburuan seorang wanita atau kecemburuan yang muncul dari wanita atau para istri. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Ali haddatsana Ibnu Ulayyah an Umayyah an Anas qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam inda ba'dhi nisa'i fa'asarat ihda ummahat al-mu'minin bi safatin biha ta'aman فضربت أنت النبي عليه الصلاة والسلام في بيت آية الخاطئ فتفقت الصحفة فانطلقت فجمع النبي عليه الصلاة والسلام في لقاء الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول ضارت أمكم ثم حبست الخاطئ حتى أتي بصحفة من عند الذي هو في بيتها فدفع الصحفة أسفقها إلى الذي أثر صحفتهما صحفتها وأمسك المقصورة في بيت الذي كسر. Berkata Imam Al-Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Nabi alaihi salatu wassalam pada suatu hari Nabi alaihi salatu wassalam berada di sisi sebagian dari istri-istri beliau atau salah seorang dari istri-istri beliau. Fa'asalat ihda ummahatil mu'minin. Ternyata di waktu itu, di waktu beliau sedang berada di tempat sebagian istri beliau, ternyata ada istri beliau yang lain yang mengirimkan besok patin pihak pa'am, mengirimkan sebuah piring yang terdapat makanan padanya. Nah, فضربت التي النبي عليه الصلاة والسلام في بيتها يد الخاتم. Maka istri yang Nabi عليه الصلاة والسلام berada di rumah atau di tempat, di tempatnya, di rumahnya, maka istri tersebut memukul tangan al-khatim, tangan pembantunya. Ya, tangan pembantu yang mengirimkan atau membawakan sebuah piring berisi makanan untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Maka istri di mana beliau tinggal, ia memukul yad al-khadim, tangan pelayan tersebut atau pembantu. Fata-fata as-sahfah, sampai-sampai akhirnya jatuhlah piring tersebut tanpa dan pecah. Fajamah Nabi alaihi wasallam ila qasfah. Maka Nabi alaihi wasallam mengumpulkan pesan-pesan piring tersebut dan mengumpulkan makanan padanya yang ada di piring tersebut. Wa yaqulu gharat ummukum. Kemudian beliau bersabda, gharat ummukum, ibu kalian telah cemburu. Thumma hadath al-qadim. Kemudian beliau menahan pembantunya tersebut hatta utiya bisahfatin min indillati huwa fi baitiha, ditahan pembantu tersebut sampai didatangkan sebuah piring milik istri yang beliau ada di rumahnya supaya diganti. Pada fa'asahfat as-sahfiha, kemudian beliau memberikan piring yang masih utuh kepada istri yang dipecahkan piringnya tersebut. Wa'antakal maksuah fi baitil ladzi kasar, dan beliau menahan al-maqsuratin yang pecah tersebut di rumah yang dia memecahkan piringnya. Nah, Bukhari bin rahimahullah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari yang sahih. Nah, lihat bagaimana rumah tangga dari manusia yang paling mulia, yang Rasulullah SAW, demikian pula dari ummahatul mukminin, ibu-ibu kaum mukminin, istri-istri Nabi SAW, yang mereka adalah wanita-wanita yang terbaik, istri dari Rasul yang terbaik pula. Lihat bagaimana ternyata ada semacam sesuatu yang menimpa rumah tangga beliau yang berupa beberapa permasalahan-permasalahan atau kerikil-kerikil di dalam kehidupan rumah tangga beliau. Nah, ya kejadiannya seperti ini, seperti dikisahkan. Yang negara kecemburuan istri Rasulullah SAW beliau terhadap istri yang lainnya ketika beliau sudah berada di tempatnya pada waktu gilirannya, ternyata beliau dikirimkan makanan ya oleh istri yang lain. Ya maka wanita tersebut cemburu dan akhirnya dengan kecemburuannya tersebut ia lalai dan lupa, ia akhirnya memukul tangan dan pecahlah piring tersebut. Dan ternyata Nabi Muhammad SAW menutup kesabaran memahami akan kesemuruan istri beliau. Kemudian juga sendiri yang mengumpulkan kata-kata dan mengumpulkan makanan yang ada di dalamnya. Ini profil Rasulullah SAW, begitu sabarnya yang bersama istri-istri beliau. Ya sehingga bahwa kalau itu demikianlah. Ya apalagi di dalam kehidupan rumah tangga yang memiliki lebih dari satu istri sangat rawan sekali terjadi adanya kecemburuan yang seperti ini. Biasanya dibutuhkan profil seorang suami yang betul-betul dia bersabar dan dewasa. Dia menghadapi kecemburuan-kecemburuan yang sangat mungkin muncul. Terlebih lagi muncul dari wanita-wanita sekarang ini yang jauh dari an-nubuwah, jauh dari ilmu dan amal. Nah, ikhwanul muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-ghirah yang namanya kecemburuan, dia mustaqab. Ya mustaqab minta ghayril qalb wa hijalil ghadab. Al-ghirah itu adalah mustaqab, pecahan dari taghayyur al-qalbi. Adanya taghayyur, perubahan di dalam kalbu. Wa hijal al-ghadab, dan bangkitnya kemarahan atau kemurkaan. Disebabkan masyarakat ini lebih ikhtisar dengan sebab keikutsertaan dia dalam perkara-perkara yang hal itu menjadi kekhususan bagi dirinya. Ternyata ada orang lain yang ikut menyertai di dalam sesuatu yang sebenarnya itu menjadi kekhususannya. Seperti tadi di atas kesemburan itu, karena pada waktu itu adalah giliran dari istri Nabi Alaihissalam, istri Nabi Alaihissalam. Ya ternyata ada orang lain yang ternyata istri beliau yang lain ingin menyertakan diri dalam bentuk memberikan makanan kepada Nabi Alaihissalam, sehingga timbul adanya kecemburuan. Wajah semuanya pun dari sampai selesai. Maka yang kecemburuan yang paling dahsyat, yang paling syadid adalah kecemburuan yang terjadi antara suami dengan istri kama al-fat, sebagaimana disebutkan dalam al-fat. Nah, sehingga terkadang dengan sebab kecemburuan yang seperti ini, seorang suami timbul di antara kehidupan suami istri timbul perselisihan, percekcokan, pertikaian karena ada kecemburuan. Bahkan terkadang timbul pertumpahan darah, ya permusuhan dan bahkan ya pembunuhan karena sebab kecemburuan yang terjadi antara suami dengan istri. Dan ini sering kita mendengar berita-berita yang ada Nah, bagaimana seorang suami tega untuk membunuh istrinya, demikian pula seorang istri melukai ataupun melakukan kejahatan terhadap suaminya. Wal ghairah naw'an mahmuda wa madmuma. Kesimpulan itu ada dua. Mahmuda wa madmuma. Kesimpulan yang terpuji dan yang kedua yang madmuma, yang tercela. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Fal mahmuda, kecemburuan yang terpuji, ia al-lazi la tatajawazu syara', adalah kecemburuan yang tidak sampai melampaui batas syariat ini, yang tidak sampai melanggar syariat, melampaui batasan yang ditentukan oleh syariat Allah Azza wa Jalla. Wa hadha al-nawu' islam yuhawiluna zahzahata an qulubina. Dan jenis inilah kecemburuan yang terpuji itu, jenis kecemburuan yang musuh-musuh Islam berusaha untuk menjauhkannya, menyingkirkannya, menghilangkannya dari hati-hati kaum muslimin. Li'annahum ya'lamuna ahammiyata al-ghairah, karena mereka mengetahui akan pentingnya arti kecemburuan dalam makna yang terpuji atau dalam jenis yang terpuji. Wa annahu biqatil ghairah tahsul al-munkarat min al-ikhtilat wa qillat al-adab wa tabarruj wal fasad. Dikarenakan dengan hilangnya kecemburuan, maka akan terjadi berbagai macam kemungkaran. Berbagai macam kemungkaran-kemungkaran seperti al-ikhtilat, adanya tercampur bauran antara laki-laki dengan wanita. Wa qillat al-adab, dan jelek atau sedikit adabnya, atau jelek adabnya, kurang adabnya. Watabarut dan tabarut, muncul atau keluarnya seorang wanita dengan berdandan di hadapan selain mahramnya, berhias. Wal fasad, dan muncul berbagai macam kerusakan-kerusakan. Nah, ini jenis kecemburuan yang terpuji, jenis kecemburuan yang tidak sampai melampaui batas syariat. Yaitu seorang suami dia cemburu kepada istrinya, atau seorang istri dia cemburu kepada suaminya dalam batasan-batasan yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka jenisan terpuji inilah yang musuh-musuh Islam berusaha untuk menjauhkan kaum muslimin darinya, dari kecemburuan yang terpuji. Ya, bagaimana supaya suami selalu mereka dihilangkan dari rasa cemburunya kepada istrinya dengan dari misalnya emansipasi wanita atau mengikuti era modern. Nah, sudah waktunya seorang wanita dia keluar layaknya seorang laki-laki. Ya, bekerja sebagaimana laki-laki bekerja. Ya, dan bagaimana seorang perempuan ini dia menanggalkan ya auratnya atau menampakkan auratnya, ya, dengan menanggalkan jilbabnya misalnya. Ya, dan berbagai macam perkara-perkara yang mengandung kerusakan. Ya, sehingga membuat terjadinya berbagai macam kemungkaran-kemungkaran dan kurangnya adab dari seorang wanita karena kurangnya rasa cemburu dari suaminya. Nah, sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, kecemburuan yang seperti ini adalah kecemburuan yang terpuji yang harus dimiliki oleh para suami. Ya, cemburu terhadap istrinya, ya, jangan sampai istrinya tersebut yang melakukan berbagai macam kemungkaran-kemungkaran yang melanggar syariat Allah Azza wa Jalla. Dengan kecemburuan dalam rangka untuk menjaga istrinya supaya tidak terjatuh ke dalam kemungkaran, terjatuh ke dalam kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, adalah kecemburuan yang mahmuda, kecemburuan yang terpuji. Nah, wal madmumah, dengan kecemburuan yang tercela, ya allazi tatajawazu syara', yang tercela adalah kecemburuan yang sampai melampaui batas syariat, sampai dia melakukan perkara-perkara yang haram kami Allah Azza wa Jalla dengan dari kecemburuan. Kaidah terjawab syar'ah bagi yang madmuma. Apabila kecemburuan itu sampai melampaui batasan syariat yang ditentukan oleh syariat Allah Azza wa Jalla, fa hiya madmuma, maka kecemburuan itu jadilah kecemburuan yang tercela. Li'annaha tu'addi bi sahibiha ila tuhmatil akhar, wa khususan tuhmat az-zawj fi zawjatihi. Dikarenakan dengan kecemburuan yang tercela tersebut akan membawa pelakunya ila tuhmatil akhar, untuk menuduh orang lain, ya terkhusus tuduhan yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya, tuduhan-tuduhan yang tercela, ya menuduh istrinya dengan tuduhan-tuduhan yang jelek. Wallahu azza wa jalla yaqul, dan Allah azza wa jalla berfirman, istanbu katsiran min adh-dhann inna ba'da adh-dhanni ithm. Allah azza wa jalla berfirman, istanbu katsiran min adh-dhann, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari prasangka, karena sebagian prasangka itu mengandung dosa. Wa fi sahihain min hadits Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah alaihi wasallam, iyyakum madh-dhanna fa inna adh-dhanna akdhabul hadits. Iyyakum madh-dhann, hati-hati kalian dari melakukan prasangka, karena sesungguhnya prasangka itu adalah akdhabul hadits, ucapan yang paling dusta. Nah, ini adalah kecemburuan yang tercela kalau sampai membawa pelakunya untuk melakukan tindakan yang diharamkan oleh Allah azza wa jalla. Ya, di antaranya yakni su'udzon, berprasangka jelek ya kepada saudaranya, ya terlebih seorang suami kepada istrinya atau seorang istri kepada suaminya. Sehingga Allah azza wa jalla memerintahkan kita semua untuk menjauhi dari berbagai macam prasangka-prasangka. Ya. Nah. Dan ini barakallahu fikum di dalam kehidupan rumah tangga. Ya, yang seperti ini sering mungkin terjadi. Ya, bagaimana seorang suami dia curiga, memiliki prasangka yang jelek kepada istrinya. Disebabkan mungkin karena seorang atau istrinya tersebut dia misalnya menerima SMS atau telepon dari orang lain. Ya, padahal itu adalah SMS nyata atau telepon yang tidak benar. Nah. Wa kadzalika ayyuhal mar'ah ala zawjiha mahmuda ma lam tatajawaz asy-syara'. Demikian pula kecemburuan seorang istri terhadap suaminya adalah kecemburuan yang terpuji selama tidak melampaui batas syariat, selama tidak melampaui batasan yang disyariatkan oleh Allah azza wa jalla. Nah, boleh seorang istri dapat terpuji ya cemburu kepada suaminya ya selama hal itu tidak sampai melampaui batas yang disyariatkan oleh Allah azza wa jalla. Dia cemburu karena Allah azza wa jalla. Nah, wa mimma tabtali fiha al-mar'ah shiddat al-ghayrah idza arada zawjuha an yatazawwaja 'alayha. Dan di antara tabtali fiha al-mar'ah, kecemburuan yang menimpa seorang wanita adalah kecemburuan yang sangat, idza arada zawjuha, apabila suaminya menginginkan untuk menikah lagi, untuk ta'adud, atau untuk poligami. Nah, muncul kecemburuan bahkan syiddat al-ghayrah, kecemburuan yang sangat. Hatta innahu min shiddati ghayratiha 'ala zawjiha ruqbatu yuhaddibuha ila an tartaqiba ma haramahullah 'alayha. Ya, sampai-sampai karena sangat cemburunya dia terhadap suaminya, terkadang sampai membawa dirinya untuk melakukan perkara yang haram kepada Allah azza wa jalla. Ka'an tastahlimu sihra min ajli an yaqra'a zawjuha bahwataha ala yaqaddim ala zawaj. Ya, seperti dia menggunakan sihir, menggunakan sihir ya supaya suaminya itu benci kepada mahrumnya, atau supaya suaminya itu tidak menikah lagi atau tidak melakukan poligami. Nah, ikhwanuddin rahimakumullah jami'an, perkara seperti ini yang terkadang sering menimpa Tidak terkhusus para wanita dengan sebuah syarat Allah Azza wa Jal, yakni perintah Allah Azza wa Jal kepada mereka para suami fankihum ma taba lakum min an-nisaa' masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum an la ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Yakni nikahilah oleh kalian para suami istri-istri dalam jumlah 2, 3, atau 4. Baik sistem Allah ta'adilu jika tidak mampu atau jika kalian khawatir tidak bisa berlaku adil kepada mereka kawah tidak, maka cukup satu saja. Nah, perkara seperti ini yang sering menjadi perbincangan di kalangan mereka para wanita-wanita yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga mereka terkadang melakukan berbagai upaya dari yang halus sampai yang kasar. Bahkan terkadang mereka sampai mengharamkan ta'addud poligami, ya dengan berdalih kepada Al-Quran pula, menampilkan berbagai macam syubhat-syubhat, menampilkan ayat-ayat yang ayat-ayat ini tidak pas ditempatkan pada tempatnya, yang memiliki kesimpulan bahwasannya haram sekarang ini bagi para laki-laki atau suami untuk melakukan ta'addud. Nah, atau demikian pula mereka menolak sebuah perkara yang Allah Azza wa Jalla terbolehkan bagi mereka para suami. Ya, sehingga jangan sampai kesimpulan kita sampai menjadikan kalian wahai para wanita untuk menolak syarat Allah Azza wa Jalla untuk menghalalkan perkara yang Allah haramkan atau mengharamkan perkara yang Allah Azza wa Jalla halalkan. Nah, dan ketahuilah bahwasanya perkara yang seperti ini adalah perkara yang sudah Allah Azza wa Jalla takdirkan pada kehidupan kalian. Nah, dengan ketika kalian mendapatkan perkara ini, hendaknya kalian ridho dan bersabar dengan keadaan yang ada. Kalau memang sudah Allah Azza wa Jalla takdirkan, Allah Azza wa Jalla hendak memberikan kebaikan dan manfaat, ya maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk menghalanginya. Nah, demikian pula sebaliknya, ketika sesuatu itu tidak ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla pun tidak akan mentakdirkannya. Ya, dengan berbagai macam asbab yang ditakdirkan pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, sehingga tugas kalian para ummahat, zaujat, as-salihah, istri-istri yang salihah, para ummahat, ya untuk menerima dan tunduk terhadap syariat Allah Azza wa Jalla. Ya, karena kecintaan kalian kepada suami kalian adalah kecintaan karena Allah Azza wa Jalla, lillahi wa kullah. Karena Allah dan juga di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan sampai kalian menjadi ahlu sunnah. Ya, di dalam perkara-perkara, di dalam sebagian perkara, tidak pada sebagian yang lain. Jangan sampai kalian menerima syariat Allah Azza wa Jalla dalam beberapa perkara, tetapi menolak yang beberapa yang lain. Berarti kalian memilih sesuatu dengan hawa nafsu kalian semuanya. Nah, dan memang kesimpulan yang seperti ini adalah kesimpulan yang wajar, yang tabii. Mau tidak mau memang ada adanya kesimpulan yang seperti ini. Bagaimana kesimpulan itu muncul pula pada ummahatul mukminin, pada istri-istri Rasulullah alaihi salatu wasalam. Nah, sehingga barakallahu fikum, kebersamaan kalian bersama suami kalian, ya jangan sampai menghalangi suami kalian untuk melaksanakan syariat Allah Azza wa Jalla. Kalau memang itu adalah kebaikan untuknya dan dia mampu untuk melakukan hal itu. Nah, karena memang Allah Azza wa Jalla adalah Zat yang Al-Hakim, Zat yang Maha Hakim, Maha Adil, dan syariatnya penuh dengan hikmah. Ya, bisa jadi kalian memiliki sesuatu, tapi sesuatu itu adalah membawa kebaikan bagi diri kalian. Dan sebaliknya, bisa jadi kalian mencintai sesuatu tetapi ternyata sesuatu itu berakibat fatal dan jelek bagi rumah tangga kalian. Nah, Biasanya berbagai macam peristiwa-peristiwa yang terjadi karena mereka menentang perkara yang seperti ini, ya, berbagai macam perzinahan, perselingkuhan, ya, zina di luar, ya, mencari wanita-wanita yang lain di selain jalan yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, akhirnya pun terjadi. Ya, nah, sehingga ketika mereka memiliki sebuah perintah Allah, perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk sibar fitnah atau sibar ma'adzabun alim, mereka akan dijumpa dengan fitnah dan mereka akan dijumpa dengan azab yang sangat pedih. Nah, sebagaimana disebutkan oleh Umar bin Al-Wadi'in yang sudah Allah Ta'ala selalu lagi mengungkapkan seder yang menyambar bagi para istri ketika suaminya hendak menikah lagi padahal dia mampu dan tidak ada kekhawatiran. Ya, karena yang menjadi penghalang yang disebutkan di dalam ayat ini yaitu fa'in khiftum alla ta'dilu, adanya kekhawatiran. Adanya kekhawatiran tidak bisa berlaku adil. Kalau memang tidak ada kekhawatiran yang seperti itu dan dia memiliki ilmu, dia bertanggung jawab, ya, dan dia menyatakan untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, ya, maka itu adalah hak bagi seorang suami yang tidak boleh dihalangi oleh seorang istri. Seorang istri dia punya kewajiban, ya, untuk memenuhi hak suaminya, berbakti kepada suaminya. Ya, nah. Dan insyaAllah ta'ala dengan kesabaran seorang istri dia akan mendapatkan pahala yang berlimpah dan surga Allah Azza wa Jalla. Ya, karena tujuan dari pernikahan bukan hanya sekedar bersenang-senang dengan seorang istri. Ya, tetapi juga memperbanyak keturunan yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan berbangga dengan keturunan yang banyak di yaumul kiamat, di hari kiamat nanti. Nah, barakallahu fikum, ya, sehingga sebab yang tidak diperbolehkan seorang itu untuk berpoligami ketika adanya kekhawatiran dia tidak bisa berlaku adil. Ya, berarti mereka orang-orang yang tidak taat itu memang mereka masuk dalam ayat ini, minal khawifin, dari kalangan para penakut. Nah, minal khawifin, dari kalangan para penakut. Jadi takut tidak bisa berbuat adil. Fa'in khiftum khawif, jika kalian khawatir takut, tidak bisa berlaku adil. Nah, dan kita termasuk al-khawifin, orang-orang yang penakut. Makanya para ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Abdul Timbal, ya, ketika bertemu seorang, berapa istri ini yang ditanyakan? Ya, kalau satu perlu nambah. Nah, tetapi yang seperti ini, kalau Fismun memiliki juga dan memiliki fadil yang besar, juga memiliki tanggung jawab yang besar pula. Ya, sehingga seorang suami yang ingin melangkah ke sini harus dipersiapkan ilmunya. Karena yang namanya ilmu menurut ahli sunnah wal jamaah, al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ilmu dijawabkan sebelum berucap dan sebelum beramal. Nah, ya, karena memang di dalam praktek perkara yang seperti ini adalah praktek yang tidak mudah. Nah, dan juga dia harus mengetahui syariat Allah Azza wa Jalla bagaimana pembagiannya. Nah, Allah mengatakan, ya, karena ketika seorang dia tidak bisa berlaku adil terhadap istri istri yang tersebut, maka dia akan diancam oleh Allah Azza wa Jalla. Dia datang nanti di yaumul kiamat dalam keadaan miring. Nah, ini tadi yang disebutkan oleh Imam Bilal wajahnya, ya, terkadang kesimpulan itu ketika seorang suami ingin menikah lagi, namun membawa dia untuk melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, melakukan sihir, ya, supaya suaminya benci kepada madunya kalau dia sudah menikah, atau supaya suaminya itu tidak menikah lagi. Wa sihru kufrun, sihir itu termasuk dari kekufuran. Qala Allah Ta'ala wa Azza wa Jalla berfirman, wa taba'u ma taqulu syayatinu 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Allah Azza wa Jalla berfirman, wattaqaw, dan mereka mengikuti apa-apa yang dibacakan oleh para syaitan ala Nabi Sulaiman di masa kerajaan Nabi Sulaiman. Wa man kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru, dan di dalam mereka itu kafir, dan di dalam Nabi Sulaiman itu kafir, dan tetapi syaitan-syaitan itu lain kafir. Yu'allimuna an-nasa sihra, mereka mengajarkan manusia sihir. Wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babil Harut wa Marut, dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yang bernama Harut wa Marut sebagai fitnah bagi mereka. Wa ma nu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan keduanya, yakni Harut wa Marut, tidaklah mengajarkan kepada seorang pun sampai dia mengatakan kami adalah fitnah bagi kalian, janganlah sampai kalian kufur. Fayata'allamu minhuma, tetapi mereka tetap mempelajari dari keduanya, manfa'atuna bihi bainal mar'i wa zawjihi, mempelajari sesuatu yang sihir yang bisa memisahkan antara seorang dengan istrinya. Wa ma hum bidarina bihi min ahadin illa bi'idznillah, dan mereka tidaklah bisa memadaratkan dengan sihir tersebut kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum, dan mereka mempelajari sihir sesuatu yang akan memudaratkan mereka dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Sehingga sihir murni 100% adalah madarat dan tidak ada manfaat. Nah, karena termasuk dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, di antaranya adalah sesuatu yang 100% mudarat, atau ada mudarat, ada manfaat, tetapi mudarat yang lebih besar daripada manfaatnya, itu diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun sihir, maka murni semuanya dalam mudarat, tidak ada manfaat. Walaqad 'alimu lamani syarra ma lahu fil akhirati min khalaq, dan mereka telah mengetahui lamani syarra, sungguh orang-orang yang menjual ayat-ayat Allah Azza wa Jalla dengan sihir, maka tidak ada bagian sedikitpun di negeri akhirat. Walabitsa ma syarra bihi anfusahum, maka sungguh jelek ketika mereka menjual diri mereka dengan sihir. Kalau kamu yang kamu, seandainya mereka mengetahui. Walau annahum amanu wattaqu lam tuqatu min 'indillahi khair, seandainya mereka semua beriman dan bertakwa, niscaya semua mereka akan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Azza wa Jalla, dan itu adalah kebaikan. Kalau kamu yang kamu, seandainya mereka mengetahuinya. Nah, wa'adahu Nabiyyu alaihi salatu wassalam minal muhdikat wasyirkiyat. Yang tadi disebutkan dalam ayat ini bahwa sihir termasuk dari kekafiran. Ya, ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan di sini, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Janganlah kalian kufur. Berarti ketika mempelajari sihir, berarti itu adalah amalan yang membuat dia kufur, membuat dia kafir kepada Allah, keluar dari agama Islam. Dan di perkara yang lainnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap sihir termasuk dari perkara yang menjinakkan dan termasuk dari syirkiyat, termasuk dari perbuatan-perbuatan syirik. Qala Imam Al-Bukhari haddatsana Abdul Aziz bin Abdullah qala haddatsani Sulaiman bin Bilal an Thawb bin Zaid al-Madani an Abdul Ghayth an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala ijtanibu sab'al mubiqat, jauhlah oleh kalian tujuh perkara yang membinasakan. Oh ya Rasulullah, mereka mengatakan, wahai Rasulullah, wa manun, apa tujuh perkara yang membinasakan itu? Qala asyirku billah, yang pertama syirik kepada Allah, yang kedua wasihru, sihir. Berarti asihru minal mubiqah, termasuk dari perkara yang membinasakan. Yang ketiga, waqatul nafsil dan haramallahu illa bilhaq, membunuh jiwa yang Allah Azza wa Jalla haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Ya, membunuh jiwa yang Allah Azza wa Jalla haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Apa di antara alasan yang benar? Di antaranya yang seorang yang telah menikah kemudian dia berzina, dihukum dengan hukum rajam. Atau anak sebenarnya, al-qisas, seorang membunuh orang lain, maka dia qisas. Atau seseorang yang al-mufarriq lil-jama'ah, yang memisahkan diri dari al-jama'ah, para pemberontak. Atau seseorang yang murtad, yang keluar dari agama Islam. Wa'adhu riba, yang perkara berikutnya, yang keempat, aklu riba, memakan ar-riba, memakan harta riba. Nah, muamalah riba yang seperti ini adalah perlu untuk kita mempelajarinya, terutama di masa-masa sekarang ini yang banyak sekali terkaitan secara tidak sengaja atau tidak kita ketahui ilmunya, ternyata banyak muamalah kita terjatuh ke dalam muamalah ribawi. Nah, waktu mari yatim memakan harta anak yatim, wasawalnya jauh bersaksi, lari melarikan diri di hari pertempuran, melarikan diri di hari pertempuran, kecuali dia melarikan diri untuk bergabung dengan pasukan yang lain. Nah, waqaf al-muqtanat al-mu'minat al-ghafilat, yang ketujuh menuduh al-muqtanat, wanita-wanita yang baik-baik yang menjaga kehormatan diri, dikenal sebagai wanita yang baik, mu'minat al-ghafilat, yang tidak pernah terbetik sama sekali untuk berbuat zina. Ya, ini seseorang ketika dia membunuh seorang wanita berzina, maka termasuk dari dosa besar, zina kebair, termasuk dari tujuh perkara yang membinasakan. Nah, bapak dan kakak Rasulullah hadatsana Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Az-Zahir Al-Asbahani, kana Ahmad bin Mihran, kana Ubaidullah bin Musa, kana Israel an Maisara bin Ubaid, an al-Minhal bin Amr, an Qais bin Al-Sakan Al-Asadi, qala dakhala Abdullah ibn Mas'ud. Masuk Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ala imra'atin, atas seorang wanita, istrinya. Fa'a alaiha syirzan minal humrah. Maka Abdullah bin Mas'ud melihat alaiha, padanya ada syirzan minal humrah. Ada semacam jimat berupa benang yang dikalungkan, yang diikat, atau perkara-perkara yang lain yang dianggap jimat sebagai tolak bala untuk al-humrah, menangkal atau mengobati dari al-humrah. Al-humrah adalah penyakit yang menimpa seseorang yang menjadikan merah di tempat tersebut. Fakatahu fak'an anifan. Maka Abdullah bin Mas'ud fakatahu, memutus hirzan jimat tersebut ya, secara anifan bakrat. Tumma qala, kemudian beliau menyatakan, inna ala Abdullah anis syirki abniyah. Sesungguhnya keluarga Abdullah ini menjadi bin Mas'ud tidak putus kepada perbuatan syirik. Nah, maqala kana mimma hafidna minan Nabi alaihi salatu wassalam inna ruqa wa sama'in wa siwala syirkun. Maqala kana mimma hafidna minan Nabi alaihi salatu wassalam, dan menyatakan yang kami apa dari Nabi alaihi salatu wassalam adalah inna ruqa, sesungguhnya jamli-jamli yang tidak berasal dari Al-Quran dan Sunnah, wa sama'in tamimah jimat-jimat wa siwala tiwala, juga sesuatu yang atau pelet ya, dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa kitanya itu pelet. Ya, sihir yang membuat seorang wanita itu dicintai dengan sangat oleh suaminya. Maka ini termasuk dari syirkun, disyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Wal hadits hasan kama fi sahih al-Muslim. Nah, ini beliau membawakan panjang lebar tentang perkara ini, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Ya, pada permasalahan ini, kecemburuan yang sangat dari seorang wanita sampai dia melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, sampai dia melakukan kekufuran Nah, dengan melakukan sihir atau meminta orang lain untuk menyihir yang suaminya tersebut, ini termasuk dari perkara yang dinyatakan dan termasuk dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan sihir, melakukan sihir. Nah, dan ini mungkin sering terjadi di sana mungkin, dan juga di tempat kita di Indonesia juga seperti itu. Ya, adanya ilmu-ilmu pengasihan, ilmu-ilmu beres, bahkan dipromosikan, diiklankan di berbagai macam media, di televisi ataupun di koran-koran ataupun di majalah-majalah. Ya, na'udzubillah. Wallahu a'lam. Wa bihamdillah, ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.